بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الجميع kita melangsungkan barakallahu fikum ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala qala rahimahullah wa kullu ma sami'ta minal athari shay'an mimma lam yablughu aqluka نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة وقوله خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي قال الإمام البربهاري رحمه الله Setiap apa yang engkau dengar dari athar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun atau sedikit mungkin, apa yang tidak sampai akal engkau kepadanya, contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh hadis-hadis yang akal kita tidak sampai kepadanya, contoh hati hamba-hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Contoh yang lain yang tidak pernah akal akan sampai kepadanya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sungguh Allah turun ke langit dunia. Sabda beliau yang lain turun pada hari Arafah. Allahu Azza wa Jalla turun kelak pada hari kiamat. Dan Jahannam terus menerus dibuang ke dalamnya para penghuninya tentunya. Sampai kemudian Jahannam mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid, apa ada tambahan, apa ada tambahan. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan di atas Jahannam itu qadamah, kakinya yang mulia. Jalla thana'uhu, Allah meletakkan lalu kemudian mengkerut. Yanzawi ba'duhum ila ba'd, mengkerut barakallahu fikum Jahannam itu kepada sebagiannya. Wa qaulillahi ta'ala lil 'abd, contoh riwayat-riwayat yang bila kita dengar dan tidak mampu akal kita untuk mencernanya, seperti in masyaita ilayya, kalau engkau berjalan kepadaku, ai melakukan pendekatan diri kepadaku, maka aku akan berlari-lari, berlari kepada engkau, kata Allah Azza wa Jalla. Jika anda melakukan pendekatan diri kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatkan diriku kepada engkau dengan harwalah, yaitu berlari, berlari kecil. Seperti juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu yauma Arafah. Allah Azza wa Jalla turun pada hari Arafah. Contoh firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam ala suratihi, atas bentuknya. Ya, terjadi khilaf, nyanya kembali kepada kemana? Ya, ke Rabb Allah Azza wa Jalla atau ke Adam itu sendiri. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Fi ahsani surah, aku melihat Rabbku pada kondisi terbaik bentuk. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, setiap apa yang engkau dengar dari hadis-hadis yang tidak sampai kepada akal engkau, ya, wa asbahi hadhil ahadith, dan yang semisal dengan hadis-hadis ini, apa kewajiban kita? Apakah kita berontak? Beliau mengatakan fa'alaika bit taslim. Jika sampai atau engkau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai akal engkau kepadanya, kewajiban engkau adalah at-taslim, menerima satu. Wa tasdiq, kedua membenarkan. Wa tafwid, tafwid itu menyerahkan. Ya, nanti akan dijelaskan apa sih yang diserahkan. Karena ada golongan yang sesat namanya al-mufawwidah. Apa ini yang dimaksud oleh beliau? Tafid wis serahkan kepada tangan lo, ini yad itu artinya tangan. Tidak, serahkan kepada Allah. Ya. Apa ini yang dimaksud barakallahu fikum oleh beliau tafid? Akan dijelaskan rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya warridha. Kita harus memasang keridhaan barakallahu fikum terhadap hadith-hadith yang kita dengar yang tidak sampai akal kita kepadanya. Kalau hadith yang tidak sampai akal kita, kita wajib untuk mengeluarkan sikap sedemikian rupa. Bagaimana kalau hadith itu adalah hadith yang jelas, terang, benderang, bisa dikaji, bisa didalami, bisa difahami, tentukan lebih barakallahu fikum. Keberikutnya waridha, ridha terhadapnya. Wala tufassiru syai'an min hadhihi bihawak. Setelah engkau memperlihatkan taslim, menerima, tasdiq, membenarkan, tafwid, menyerahkan, yang dimaksud di sini adalah kaifiyah, bagaimana bentuknya kepada Allah Azza wa Jal, waridha dan ridha. Berikutnya, jangan engkau menafsirkannya sedikit pun dari ini semua, bihawaka, dengan hawa nafsumu. Jangan dipalingkan. Jangan engkau tafsirkan barakallahu fikum dengan hawa nafsu engkau. Fa innal imana bihadza wajibun. Maka beriman dengan ini semua adalah wajib. Ini yang menjelaskan kata-kata tafwid. Bahwa al-Imamul Bukhari, al-Imam Al-Barbahari bukan yang dimaksud tafwid di sini seperti kaum mufawwidah. Mana yang menjelaskan bahwa beliau tidak bermaksud seperti kaum mufawwidah, yaitu ucapan beliau fa innal imana bihadza wajibun. Maka beriman dengan ini semua adalah wajib. Faman fassara syai'an min hadza bihawa, maka barang siapa yang menafsirkannya dengan hawa nafsunya, au raddahu, atau dia menolaknya, maka dia adalah jahmi. Ia orang yang memiliki pemahaman barakallahu fikum jahmiyah. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Antum perhatikan barakallahu fikum dari hadith-hadith yang beliau bawakan dan yang beliau sampaikan. Beliau mengajak kita berbicara tentang jenis tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was-sifah. Tauhid al-asma was-sifah. Kedua, beliau memberitahukan kepada kita sebuah sikap di saat bertemu dan berjumpa dengan dalil-dalil terkait dengan tauhid al-asma was-sifah. Bila tidak sampai kepada akal kita atau tidak sampai akal kita kepadanya, jangan keburu-buru menolak. Jangan keburu-buru memerankan hawa nafsu barakallahu fiik. Jangan. Ya. Maka hal yang harus engkau lakukan adalah pertama taslim, menerima bahwa ini benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani, kedua at-tasdiq, membenarkan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wat-tafwid, yang ketiga adalah menyerahkan bagaimana kaifiyahnya, bentuknya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis yang di atas, hati-hati hamba berada di antara dua jemari Allah dari berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita mengimani bahwa Allah punya jemari. Jari barakallahu fikum. Bagaimana ini yang kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menerima, kita membenarkan, kita menyerahkan bagaimana bentuk jari Allah Azza wa Jalla dan kita ridha. Jangan kita tafsirkan dengan hawa nafsu kita barakallahu fi. Ini yang harus dilakukan rahimani wa rahimakumullah oleh siapapun yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau setelah menyebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang tauhid al-asma wa sifat, beliau mengajarkan kita langkah keselamatan barakallahu fikum. Contoh, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunia. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Ya. Kita imani Allah turun. Kita percayai, kita serahkan, ai pasrah menerima ridha. Setelah itu bagaimana bentuk turunnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan tafwid. Ketika hadis ini tidak sampai kepada akal kita mencoba merenungi bagaimana, bagaimana, bagaimana. Maka jangan engkau sekali-kali menafsirkan dengan hawa nafsumu. Ya, jangan menafsirkannya barakallahu fikum dengan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu yauma Arafah. Allah turun di saat hari Arafah, ke Arafah. Barakallahu fikum. Kita mengimani bagaimana turunnya. Kita mengimani bahwa Allah itu turun. Terkait dengan bagaimana turunnya, fawadna, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Demikian kaitannya dengan di saat neraka jahannam terus menerima tambahan. Ayo, ada tambahan lagi enggak? Dimasukkan. Ada tambahan lagi enggak? Dimasukkan. Sampai kemudian Allah meletakkan kakinya. Lalu kemudian mengkerut barakallahu fikum jahannam. Tetapi di saat kaitannya dengan surga, bagaimana luas rahmatnya Allah Azza wa Jal. Ya? Di saat kemudian masih ada tempat di dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk untuk kemudian mengisi surga tersebut. Kaitannya dengan neraka, Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan makhluk untuk kemudian barakallahu fikum menempati posisi neraka. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an, keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kemudian jahannam meminta tambahan-tambahan, hal min mazid, Allah meletakkan kakinya. Kita imani, kita benarkan, kita ridha, dan kita serahkan bagaimana Allah meletakkan kakinya. Barakallahu fikum. Dan bagaimana kakinya Allah Azza wa Jalla, kita serahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Dan kita tidak boleh menafsirkannya dengan hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullah. Misal yang lain, bila hambaku melakukan pendekatan kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatkan diriku dengan harwala, yaitu berlari-lari barakallahu, lari kepadanya. Bagaimana bentuknya? wallahu ta'ala a'la. Tapi kita imani, kita percayai, kita terima, kita ridha. Di saat tidak mampu mencerna bagaimana kaifiahnya, maka kita serahkan kepada Allah dan jangan kita melakukan penafsiran melalui hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kaidah Qur'aniyah yang diberitahukan kita terkait dengan berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat, perlu saya ingatkan kembali barakallahu fikum bahwa tauhid al-asma wa sifat, tauhid ar-rububiyah, ini adalah sebagai jembatan untuk kita ke arah tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Seseorang tidak akan bisa menerapkan ubudiyahnya kepada Allah dalam tauhid uluhiyah kalau dia tidak belajar tauhid al-asma wa sifat. Kalau antum membaca bagaimana rudud bantahan-bantahan para ulama terhadap firq, kelompok-kelompok yang tersesat dalam tauhid al-asma wa sifat, kita akan sadar bahwa ternyata persoalan tauhid al-asma wa sifat adalah sesuatu yang sangat-sangat penting barakallahu fikum. Banyak orang tersesat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama tampil memberikan ar-rudud, bantahan-bantahan terhadap firq barakallahu fik. Dan kita ahlus sunnati wal jamaah harus barakallahu fikum mengerti dan belajar ilmu rudud untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri pertama kali, ya. Dengan ini kita melindungi agama kita barakallahu fik dan melindungi anak-anak kaum muslimin. Oleh karena itu Syekh Rabi hafizahullahu taala menjelaskan barakallahu fikum, jikalau seseorang hafizul Quran, menghafal Al-Quran, menghafal ahadith, tetapi tidak kemudian belajar ar-rudud tentang bagaimana para ulama membantah, yatakhabbat, maka dia akan barakallahu fikum jungkir balik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi ilmu rudud itu harus barakallahu fikum dipelajari oleh ahlus sunnati wal jamaah, bagaimana membantah setiap asyubuhat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mendidik kita dan mengajari kita tentang pentingnya ilmu ini di dalam kitab beliau Huda Muhammad. Apa kitab beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mengajak kita bagaimana belajar ilmu rudud di dalam kitab beliau Kashfus Syubuhat, membongkar berbagai macam bentuk syubuhat yang lebih terkhusus terkait dengan akidah seseorang rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, tentu ini adalah sebuah pemberitahuan kepada kita agar kita benar-benar melindungi manhaj kita, melindungi akidah kita dengan kutubur rudud, dengan kitab rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan barakallahu fikum di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nah, termasuk kaidah yang berdiri di atasnya para ulama ahli sunnati wal jamaah ketika berbicara tentang tauhid al-asma wa sifat adalah firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita fahami semuanya apa arti dan makna ayat ini? Ternyata ayat ini telah barakallahu fikum mengrot, membantah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak belajar kutubur rudud, kita enggak tahu loh. Ayat kita hafal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Barakallahu fikum. Kita tidak tahu apa yang dikandung oleh kalimat ini. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan yang sangat barakallahu fikum tinggi. Laisa kamitlihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bantahan kepada siapa ya Aba Umar? Laisa kamitlihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ini bantahan terhadap siapa ya Aba Umar? Hah? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan kesyirikan boleh, ya, karena orang yang melakukan kesyirikan itu adalah menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Ya, Taib Aba Abdurrahman Hussein, laisa kamitlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitlihi syai'. Bantahan terhadap kaum siapa ya Aba Abdurrahman? Laisa kamitlihi syai'un. Al-musyabbiha. Orang-orang yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ya. Potongan ayat ini menggugurkan semua kaidah mereka. Al-musyabbiha. Orang-orang yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Aba Ali, potongan ayat ini bantahan terhadap siapa? Wa huwa as-sami'ul alim. Aba Afif. Aba Aziza. Okay. Al-Mu'attilah. Bantahan terhadap kaum Mu'attilah. Orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kaum Mu'attilah itu masuk di dalamnya Jahmiyah, masuk di dalamnya Mu'tazilah, masuk di dalamnya kaum Asyairah. Para ulama barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullah, mengajari kita bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu sebagai kitab bayanul haq warudud, menjelaskan kebenaran dan membongkar berbagai macam bentuk kesesatan. Barakallahu fiik. Allah membongkar kaum musyrikin, Allah membongkar orang-orang kafir, bahkan individu-individu dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian ada surat Al-Lahab, barakallahu fiikum, ya, bagaimana Allah membongkar kaum munafikin. Sampai ada surat Al-Munafikun, Allah Azza wa Jalla membongkar, barakallahu fikum, ya, orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Kesudahan-kesudahan kesudahan orang-orang yang mengada-ngada dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kedudukan barakallahu fikum Al-Quran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang mungkin perlu diperjelas oleh beliau barakallahu fikum oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala terkait dengan yaitu hadith yang terakhir yang dibawakan oleh beliau barakallahu fikum oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa aku telah melihat Rabb pada kondisi sebaik-baik bentuk. Hadith ini Masya Allah tabarakallahu alaihi ala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala telah membahas tentang sanad-sanad hadis terkait dengan bahwa aku telah melihat Rabbku dalam sebaik-baik bentuk barakallahu fikum. Panjang pembahasan beliau ya, bagaimana tinjauan para ulama ahli hadis rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau barakallahu fikum menyimpulkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau terkait dengan aku melihat Rabbku dalam sebaik-baik bentuk, waqad 'alimta kalama a'immatin naqad fi hadis ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Anda sudah tahu ya, tidak mungkin kita akan baca barakallahu fikum disebabkan karena waktu dan juga pembahasan beliau terkait dengan tahqiq terhadap hadis ini. Anda sudah mengetahui, kata beliau, kita baca kesimpulan beliau, ucapan para imam-imam pengkritik hadis tentang hadis ra'aitu rabbi fi ahsani surah wa tad'ifahum laha. Dan Anda telah mengetahui bagaimana ulama'un naqad nuqad, yaitu para pengkritik-pengkritik hadis melemahkan hadisnya. Kemudian beliau menjelaskan, walladhi yadhhar li anna hadhihi ar-ru'ya al-manamiyah allati ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha rabbahu fi ahsani surah. Yang nampak, kata beliau, bahwa penglihatan ini adalah penglihatan di dalam mimpi. Ya, bukan barakallahu fikum dengan penglihatan mata telanjang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukan penglihatan mata yang sedang berjaga, tetapi beliau kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala yang nampak jelas bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya dalam sebaik-baik bentuk adalah penglihatan manamiyah, yaitu mimpi. Ya, barakallahu fikum. Karena beliau membawakan bahwa tidak akan mampu manusia ini untuk kemudian memandang Rabbnya di dunia ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan riwayat tentang bagaimana pandangan Allah, ya, kemuliaan wajah Allah apabila menyentuh alam ini akan hancur lulu luntuh alam ini karena kesucian maha sucinya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya kelak pada hari kiamat, kata beliau menjelaskan hafizahullahu ta'ala, Allah azza wa jalla memberikan kekuatan, ya, yang berbeda dengan kekuatan yang ada di dunia. Wajah bisa memandang Allah azza wa jalla. Padahal jikalau di dunia ini akan terbakar semua yang sampai kepada sabahat wajhi, kemuliaan wajah Allah Azza wa Jalla, alam ini akan hancur luluh lantah karena keagungan dan kesucian wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda, barakallahu fikum, sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah di saat itu berseri-seri di saat wajah-wajah itu memandang kepada Rabbnya. Hafidhani wa hafidhakumullah, kesimpulannya, barakallahu fikum, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, bagaimana para ulama melemahkan hadisnya, kemudian beliau mentahqiq bahwa ru'yah, penglihatan Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Rabb dalam sebaik-baik bentuk, yaitu ru'yal manamiyah, yaitu penglihatan di dalam mimpi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.